Suro-suro pasal 23. Narata risetu, I Paulus nompenoto ira topolibu bete etu, pade nanguli. Sampai subuhku. Sampai ri EOE, aku na tubu anterara kuna gasa, ringayo alatala. Tempo I Paulus notesa ivetu, balenga to panggeni agama tono sanga ka Ananias, nompa kau tau to nenggore risinjori I Paulus etu, momba sapa sumba I Paulus, pade nanguli mo I Paulus ka Ananias. Komi tau na dengo, aga tu moni-moni na noarara. Komi neka toko risetu, momba tangara aku nantuki atura-atura agama. Toni papola I Musa, tanu komi mboto nombali unaka atura-atura etu. Ante nompa kau tau momba sapa aku. Komi mboto kanara suku ala tala. Tau-tau risinjori I Paulus nanguli ka ia. Iko nomba salara kebaling gato panggeni agama, toni pakatantu ala tala. Nesono I Paulus? Oh, sampai subuh pura-pura. Daan ninjaniku. Ia etu balengga tu panggini agama. Ane etu ninjaniku. Aku da manguli tesa etu panik. Saban nariara buku nagasa. Naria nitulisi ibei. Ne iku membasalaraka. Tu panggini akato diam. Nikita I Paulus, naria sanu tau riarampolibu bete agama etu, tau to saduki, pada naria wou sanu tau to parisi. Sabana etu, nitesana kaira pura-pura. Sampai subuh pura-pura. Aku ei wou tau to parisi, mulin to parisi. Aku ni tangara risei. Sabana aku nompara saya tau na mate, kana matu bubali. Nangepe etu, nompamula mo tau-tau to parisi, pada tau-tau to saduki etu, no singgarau mbotomo, sampai polibu etu na tebagi rongu. Etu na jadi sabana nantuki pombarata tau-tau to saduki tau namate da amana matuvu. Malaika ipue da anaria, pade malaika manusia vou da anaria, aga tau-tau to parisi nompara saya etu pura-pura. Jadi neumbamo kakanano na ja ampuu, nekanggoremo barasaku yang baat tau to parisi, to na jadi guru agama. Pade iram puumpuu nombabali tesa tau-tau to saduki etu, niuli ira. Nantuki pembarata kami, tawe da antoturia salan, nawa gasakedi, paranaria anitu, atau malaika ipue no tesa kaia. Posinggarau etu, puumpuu na jadi nakanano, sampai balengga tantara etu, naeka, ne'e-ne'e I Paulus etu rasempara kaira, etu sampai ia nompakau tantarana, malau mangala I Paulus ngarita tongon tau dea etu, rakeni iram pakari asrama tantara. Vengi to sambengina, naratamo ipue Yesus, nenggore risinjori I Paulus, pade nanguli. Pakaro raramu, nasimbayu eva iko nompatolele tesa kuringata Yerusalem, ibetu vou iko kana mompatolele tesa kuringata Roma. Nayong padondo, dakabobaya nampuu, naria nelabi patampulum ba atau to Yahudi nompa mula vo umo no via sintuvu. Ira netunda sambaa-sambaa da'a manggoni bo manginu ane I Paulus da'a parapatesi ira. Nalau mo ira rijai balengga-balengga to panggeni agama ante totua-totua to Yahudi pada niuli ira. Kami e ine tunda puramu. Da'a pa kami manggoni bo manginu ane I Paulus da'a parapatesi kami. Vei-vei kami merapi, ala komi mantulusi sura, rapakatu kabalengga tantara Roma, merapi ia manggeni Paulus, manjili mantingayo polibu bete agama. Uli moka ia, danaria pak barasaku yang aya, pompekutana rapekutana komi ka I Paulus. Paderi tempona etu, kami kana masa dia, mompatesi ia, da apa ia marata risei. Tapi naria samba akabilasa, pinuana I Paulus nangepe nia ira etu. Jadi nalaumo I ampa kari asrama tantara, pade nitesana nia tau-tau etu ka I Paulus. Naopo nangepe tesa pinuana na etu, I Paulus nompokio samba atantara, pade niulina ka ia. Keni nganae malauri jai balingga tantara, naria sangaya madotara tesana ka ia. Jadi tantara etu nanggeni ngana etu mpakari jai balingga tantara, pada nanguli. Paulus toni tarumbu komi etu, nompokio aku, pade ni rapi, ala aku mengeni ngana eim pakari jai komi, apa naria sangaya madota rate sanaka komi. Nangepe itu, balengga tantara itu nombanini ngana itu, nikenina nompatani risoso asrama pade ni pikutanana. Nuapan toto madota, mutesa ka aku? Nesono mo ngana itu. Tau-tau to Yahudi, nasintuhu merapi ka komi, ala komi manggeni i Paulus mantingayo polibu bete agama naile. Ira kana manguli, danaria pa barasaku yang ngaya pompekutana, rapekutana ira ka i Paulus. Tapi ku perapi ka komi, ne entoto ratuki pomperapi ira itu, apa ira ne labi patampulu mba ana, nasadia neoporijala membalava i Paulus. Ira pura-pura netunda, da amangoni bomanginu, ane i Paulus da apa rapatesi ira. Vei-vei nasadia mo ira, ira da memompopea pesono komi. Nangepe itu, nanguli mo balengga tantara itu. Naemu tesa kai sema-sema, ikono tesa pura-pura e irijaiku. Pade ni pakau nangana itu manjili. Naopu itu, balengga tantara itu nompokio romba atantarana pade niulina kaira. Pakasadia roa tumbaa tantara pade pitumpulu tantara nesavijara. Pade roa tumbaa tantara notavala. Vengina ei tintisasio komi kana malai ngarisei. Pakaringata kaisarea. Pakasadia vou jara rapesavi i Paulus. Keni iam pakabelo-belo. Sampe marata rijai gubernur Felix. Naupu itu, balengga tantara itu nantulisi sura ka i Felix tonanguli i vei. Gubernur Felix tonibila kami. Tabe ngarijai kami Claudius Lysias. Tau ei ni sokon to Yahudi sakedi-kedi para patesi iramo. Niepeku, ia sambaa to dea magau Roma. Jadi, nikeniku salunu tantara nompaka salama ia. Naupu etu nikeniku ia mpakaripolibu bete agama ira. Sabana aku madota menginjani. Nua pantoto salana to nipangadu ka ia. Risetu nikita ku ia nipangadu ira. Agano singa vela ante atura-atura agama iramboto. Da aria salana to masipato rasuku mamate bararata runggu. Naupu etu niepeku naria sintuvu to Yahudi mempatesi ia. Jadi, kaliuliu nipakauku ala ia rakeni mpakarijai komi. Pada nipakauku vou, ala pura-pura tau tonompangadu ia, malau manggeni tesa pepangadu ira, rijai komi. Naopu balengga tantara itu nompakasadia sura itu, tantara-tantara tonipakauna itu, nalau mantuki parentana. Nalau mo ira nangala i Paulus, pada ia nikeni ira, nalain gavengina etu vou sampe narata ringata antipatris. Pade nayong padondona, nanjilimo tantara no lumakonggada patatumbaa etu. Pade tantara no jara etu, nanggeni i Paulus na polam pakaringata kaisarea. Tempo ira narata risetu, nivai iramo surang garija i balengga ira ka gubernur etu. Pade i Paulus vou nivai ira rijaina. Naopu gubernur nombabasa sura etu, ia nompekutana i Paulus. Gariuman toto peto omu. Sangga ninjani gubernur Festus, i Paulus no puung gari provinsi Kilikia, etu mo bagia toni parenta namboto. Niulina. Jadi iveimo, aku kana memparesa para karamu, ane pura-pura tau tonum pangadu iko maratarisei. Pade ni parenta na tau, nanggeni i Paulus, rakatonontani risapo i Herodes.